dan cinta yang suci, penantian pun berakhir. Kala dua hati beri berjanji, berikan hati ini, walau ku sadar ku bukanlah sempurna, hatimu telah melengkapi bersama. Berdua bersaung mesra dan sakinah bersamamu. Terpancar darimu muslimah, ketegasan jiwamu bak perisai nan indah. Kau hadirkan pesona penuh berbalut takwa, laksana surga di dunia. Dengan penuh cinta, engkau wanita syurga, bak permata berharga, berbinar indah. kesucian jiwa. Keteguhan hatimu, oh wanita muslimah, ketangguhan dirimu yang terbingkai solehah, perhiasan dunia tunduk pada yang kuasa, sejukmu menentangkan jiwa. Engkau wanita syurga, bidadari dunia, kehormatan kau jaga dengan penuh cinta. Engkau wanita syurga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Surga, bidadari dunia, kehormatan kau jaga dengan penuh cinta. Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Sepenuhnya salahmu, hatiku lalu. sahabat diriku. Tak mengharapkan cinta pada dirimu. Sepi sunyi tak berarti. Hatiku resah membenci. Tak sadarku pun terpesona dengan indahnya lantunan kalam cinta yang berkumandang dari bibirmu. Hatiku pun luluh merindu. Cinta kasih yang kau beri membuatku sungguh berarti. Kau anugerah Tuhan terindah untukku. Nestapaku kau jadikan dukamu. Salamku untukmu selalu. Wahai kau calon imamku, berjanji setia bersama selamanya. Berdua kita hingga menuju syurga. Terpesona dengan indahnya lantunan kalam cinta yang berkumandang dari bibirmu. Hatiku pun luluh merindu. Cinta kasih yang kau beri membuatku sungguh. Cinta diuji yang kuasa. dapatkah ku lalui semua cobaan? Berkecamuk beribu rasa di dada, Tuhan kuatkan ku dengan cinta. Tak akan pernah sirna rasa cintaku, ku pertahankan hingga akhir hidupku. Walau halangan ujian yang menerpa telah memberi jarak pada kita, cinta yang diujikan semakin indah di saat semua terlalui. Sudah kan bertambah dalam rasa cinta bersama kita selami karunia-Nya. Padaku sebaris doa. Semoga engkau bahagia dan ku nyanyikan lagu ini, persembahan cinta suci. Maharku untukmu tulus ku serahkan kepada dirimu satu yang ku pilih. Maharku untukmu aku karunia yang Allah berikan padaku. Salah

sebelum itu, biarkan aku mendekatimu. Akan ku beri cinta, moga kamu terima. Kita bina bersama hingga ke tanah syurga. Hey, kiamat hari Jumat, jadi sebelum terlambat, izinkan ku mendampingimu meski hanya sesaat. Hey, kiamat hari Jumat, jadi sebelum terlambat, izinkan ku mendampingimu meski hanya sesaat. Itu kiamat, datang hari Jumat, ayo cepat tobat, mumpung belum telat. Janganlah kau terlambat, tobat terus tersesat. Itu kiamat, datang hari Jumat, ayo cepat tobat, mumpung belum telat. Janganlah kau terlambat, dan terus tersesat. Sebelum terlambat, izinkan ku mendampingimu meski hanya sesaat. Hey, kiamat hari Jumat.

pertama ku mengenalmu, ku rasa sesuatu yang berbeda. Ku ingin mendekatimu, tapi ku takut kau menjauh. Semakin lama rasa ini terpendam, semakin aku ingin mendekatimu. Dari kejauhan ku melihatmu, pun merasakan iman dan takwa yang meluluhkan rasa ini menjadi cinta. Dekatkanlah hati kami ya Allah. Ana uhibbu kafilah, ku mencintaimu karena Allah. Jika dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Idaman yang ku harapkan, hanyalah padamu.